مؤنث أين قلامك يا أمي؟ تفضل أهان. أعندك قلم يا محمد؟ أعندك قلمة يا محمد؟ أعندك أعندك أعندك قلمك يا آمنة؟ Qalamun, qalamun saja. Kenapa? Karena yang di mudzakkar tidak ada idhofah kepada dhamir. Tarjim. Apakah engkau mempunyai pena, wahai Muhammad? Apakah engkau mempunyai pena, wahai Aminah? Wahai Aminah. Naam. Nanti ba'dahu. Aina baituka ya ustazi? Di mana rumahmu, wahai ustaz? Aina baituki ya ustazati? Di mana rumahmu, wahai ustazah? Ya. Al-Thalif. Ahadha daftarul laka ya Ali? Apakah ini buku tulis milikmu, wahai Ali? Hada daftarul laki ya Fatimatu? Apakah ini buku tulis milikmu, wahai Fatimah? Naam, sahih. Rabi'. Min aina anta ya akhi? Min aina anti ya ukhti? Dari mana kamu, wahai wahai saudaraku? Wahai saudaraku, dari mana kamu, wahai saudariku? Naam, al-khamis. Aina abuka ya Khalidu? Aina abuki ya Khalidah? Di mana ayahmu, wahai Khalid? Di mana ayahmu, wahai Khadijah? Wahai Khadijah. Sadis. A'anta maridun ya Khalid? Ya Khali. A'anta maridun ya Khali? A'anti maridun ya Khali? A'anti? A'anti maridun ya? A'anti? Bagaimana khabarnya? A'anti? A'anti maridun ya Khalati? Naam, sahih. Apakah kamu maridun? Perawat. Sakit. Apakah kamu sakit? Wahai pamanku. Apakah kamu sakit, wahai pamanku? Apakah kamu sakit, wahai ibu? Naam, khali, paman dari pihak apa? Ibu. Khalati? Bibi dari pihak ibu. Sahih. As-sabi'. Aina bintuka ya ami? Aina bintuki ya ammati? Di mana anak perempuanmu, wahai paman? Di mana anak perempuanmu, wahai bibi? Paman dan bibi dari pihak? Ayah. Ayah, ya, sahih. Al-Thamin. Alaka akhi ya Khalidun? Alaka akhun. Alaka akhun ya Khalidun? Alaka akhun? Ini khitabnya kepada perempuan. Bagaimana? A laki. Ya su'adu. Su'adu. Mau akhunnya diganti sama saja ya, itu tidak terlalu masalah. Yang penting khitabnya harus perempuan. Alaki. Alaki akhun ya su'adu, atau mau alaki ukhtun ya su'adu, sah-sah saja. Tapi yang penting khitab perempuan yang itu yang harus dirubah. Ada di mana ada? Madza 'indaka ya akhi? Madza 'indaki ya ukhti? Tarjim. Apakah kamu mempunyai apa yang apakah kamu punya apa yang kamu miliki? Apa yang kamu miliki, wahai saudaraku? Apa yang kamu miliki, wahai saudara perempuanku? Wahai saudariku. Ya, ya, carinya ada apanya, bukan apa adanya. Ya, ini mah nyari ada apanya. Ada di mana ada hu? Assalamualaikum ya Abi. Assalamualaikum ya Ummi. Semoga keselamatan untukmu wahai bapakku. Semoga keselamatan untukmu wahai ibuku. Nah, sahih. Thumma akhir ma akhadna at-tamrin ar-rabi'. At-tamrin ar-rabi' hadha taghayyurul fi'li idza taqa bil fa'ili al-muhalla bi al. Al-fa'il al-muannas, yani al-fa'il al-muannas. Yani bagaimana perubahan fi'ilnya ketika bertemu fa'il muannas yang pakai alif lam. Ya, coba ulang lagi yang tasrif fi'il dhahaba. Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Dhahabat, dhahabata, dhahabna. Dhahabat, dhahabata, dhahabna. Dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum. Dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum. Dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna. Dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna. Dhahabtu, dhahabna. Dhahabtu, dhahabna. Ya, coba ganti jadi jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Jalastu, jalasna. Ya. Jalasat untuk domir apa? Hiya. Untuk domir hiya. Jalasat, jalasata, jalasna. Domir ghaib. Dhamir ghaib muannats. Jalasat ketika mufrad untuk hiya. Jalasat at-talibatu. Ada sukun bertemu dengan sukun lagi. Yakni ta yang pertama sukun lagi. Maka bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya huruf sukun yang pertama harus dikasih harakat. Harus dikasih harakat. Harakatnya apa? Tergantung sebenarnya. Sebenarnya tergantung, tidak harus kasrah. Ya. Ada kalanya dhammah, ada kalanya fathah. Tergantung itu apakah bab fi'il atau bab huruf atau bab isim. Tergantung dia juga mufrad, mutsanna, jamaahnya. Masya Allah. Hah? Oh, Mary. Pak Eri. Jazakallah khair. Ke belakang di sini. Oh, makasih tuh. Ya. Harakatnya itu tergantung, ya. Tidak pasti. Bisa dia kasrah, bisa dia fathah, bisa dia dhammah. Kalau urus kasus ini kasrah, jalasati talibatu. Ada kalanya fathah min. Ketika disambung dengan huruf alif lam maka jadi fathah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal minal masjidil harami ilal masjidil aqsa mina. Bisa juga dhammah seperti di ayat sebelum ayat kursi wal kafiruna humu aslinya hum wal kafiruna humul zalimun wal kafiruna humul zalimun humu dikasih harakatnya dhammah maka itu tergantung apa kata yang memiliki huruf sukun ini. ثم التمرين الخامس التمرين الخامس اقرا الجمل الاتيه تفضل اقرا سمعنا تدري الى اين الدور الدور الى من ايه ده با اي او ده طيب sampai berarti Pak Zainuddin halaman 66 halaman 66 yang tamrin al-khamis ar-raqmul awal. Manil fatalazi kharaja minar bait min baituka bait min ada min setelahnya min min baitika, karena min huruf jar. Min baitik, min baitika ahla, ana. Min baitikal ana, ana. Huwa ibnu ami, huwa benu, huwa benu ami, ami. Sahih. Tarjim. Pemuda man kemana, siapa, siapa pemuda yang keluar dari rumah saya? Baitika, rumah kamu. Ya. Huwa al-ana. Ha? Al-ana. Apa? Al-ana sekarang. Al-ana waqad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana sekarang. Huwa huwa ibnu, huwa ibnu ami. Dia anaknya ami. Anaknya? Ami. Siapa ami? Ami siapa? Bukan. Ami nasab keluarga. Itu saya tulis lagi. Itu yang sana kiri. Al-am akhul ab. Al-am akhul ab. Dia anak pamanku. Al-am paman dari pihak ayah. Al-ammah paman dari pihak al-ammah. Ah, ya puan. Ya, bibi dari pihak ayah. Al-khal paman dari pihak ibu. Al-khalah bibi dari pihak ibu. Ya, tinggal diidhofahkan kepada ya mutakallim ammi wa ibnu ammi, anak pamanku. Kalau disingkat sepupu. Naam, ada di mana dahulu? Insan. Hiya bintu khalati. Terjem. Anak dari bibiku. Bibi dari pihak siapa? Ibu. Ibu, sahih ya. Bibi dari pihak ibu. Al-thalith min al-awwal. Liman al-miftahu, liman al-miftahu alladhi 'ala al-maktabi wa lil-mudarrisi wa lil-mudarr wa lil-mudarrisi. Milik siapa kunci yang di atas meja? Ia milik guru. Sahih. Limanil miftahul ladhi. Alladhi ma'anahu? Limanis sa'atul lati ala sariri. Ia lizawji uhti. Milik siapa jam tangan, jam yang di atas tempat tidur? Jam ia milik pasangan saudariku. Iya, ia milik pasangan saudariku atau ia milik suami saudariku. Kalau mau disingkat, ia milik ipar saya, boleh juga. Ya. Hadhihi al-jumal al-kalamu fihi an ismin mausul. Ya, ini bahasan tentang isim mausul. Sudah belajar kan isim mausul? Fungsinya apa? Ya, nah, lil jam'i bainal jumlatainil mufidatain, menggabungkan antara dua kalimat yang sudah sempurna aslinya. Ya, tapi yang baru kita pelajari adalah alladhi saja. Alladhi ismun mausulun lil mudakkar. Wa fi hadha ad-dars ziyadah ziyadatu ismin mausulin lil muannats. Ada isim mausul khusus muannats mufrad. Khusus muannats mufrad, yaitu allati. Allati. Yang nomor dua, manil fatatu allati. Al-fatat muannats. Kalau mau dipasang isim mausul, pakainya adalah allati. Bukan alladhi, bukan. Alladhi untuk mudzakkar. Untuk mudzakkar mufrad. Allati untuk muannats mufrad, ya. Begitulah nomor 4, liman as-sa'atu allati, ya, allati isim mausul untuk muannas, karena as-sa'ah muannas, tandanya ta marbutah, ya. Maka kalau di bahas al-fata, ini mengulang yang mudzakkar, ya. Al-fata, al-fata sebagai mubtada. Al-fatatu alladhi kharaja min baitika ibnu ammi. Ya, aslinya ada dua jumlah. Al-fata ibnu ammi. Huwa kharaja min baitika. Ada dua kalimat. Fihi jumlatani mufidatani. Kemudian kita sambung dengan isim mausul. Alladhi. Isim mausul untuk mudzakkar mufrad. Mudzakkar mufrad. Isim mausul untuk mudzakkar mutsanna beda lagi. Isim mausul untuk mudzakkar jama' beda lagi. Ini hanya mudzakkar mufrad, ya. Mudzakkar mufrad tunggal satu orang. Digabungnya bagaimana? Al-fata alladhi kharaja min baitika ibnu ammi. Pemuda yang keluar dari rumah sekarang adalah sepupuku. Ya. Al-fata mubtada. Ya, kemudian dia dijelaskan lagi dengan isim mausul yang sesuai, alladhi kharaja min baitika sebagai silatu mausul, ibnu ammi khabarnya, khabar dari al-fata, ya. Syahidnya mana? Syahidnya adalah alladhi. Alladhi isim mausul, ini sudah yang mudzakkar, ya. Mengulang. Lalu begitu pula isim mausul lil muannats al mufrad, isim mausul untuk yang muannats mufrad, al-fatatu. Al-fatatu muannats mufrad. Muannats mufrad. Al-fatatu bintu ammi. Pemudi itu sepupuku. Hiya kharajat min baitika. Dia keluar dari rumahmu. Hatani jumlatani mufidatani. Ini dua kalimat. Kita gabungkan dengan isim mausul wal ismul mausul al-munasib lil muannats allati. Isim mausul yang cocok untuk muannats adalah allati. Saya lagi mau ingat-ingat lupa baitnya, ya. Qadarullah, enggak ingat. Ya, allati isim mausul untuk muannats mufrad. Kalau isim mausul untuk muannats mutsanna beda lagi. Isim mausul untuk muannats jama' beda lagi. Ya, ini hanya untuk yang muannats mufrad. Al-fatatu muannats mufrad. Al-fatatu allati kharajat min baitika bintu ammi. Al-fatatu sebagai mubtada, mubtada marfu', ya, dengan dhammah. Allati isim mausulnya. Kharajat min baitika silatu mausul, ya. Silatu mausul. Bintu ammi sebagai khobar, ya. Polanya sama persis. Sama persis dengan isim mausul untuk mudzakkar. Bedanya hanya penggunaan jenis, ya. Alladhi untuk jenis mudzakkar, allati li jinsil muannats, ya. Nanti ketika perbedaan jumlah beda lagi. Untuk mutsanna ada isim mausul khusus, untuk jama' ada isim mausul khusus. Total ada 6. Total ada 6, ya. Mudzakkar muannas masing-masing ada 3. Mufrad mutsanna jama', mufrad mutsanna jama'. Hadha isim mausul li al-mudzakkar wal muannas. Gampang, ya? Insyaallah. Gampang, baru 2. Ya. Hah? Khabarnya? Khabarnya mudzakkar. Ibnu ammi. Khabar mudzakkar. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena al-fatat muannats haqiqi. Al-fatatu muannats haqiqi. Muannats haqiqi khabarnya maupun sifatnya itu harus dengan muannats juga. Muannats haqiqi harus muannats juga. Yang boleh menyelisihi kalau muannats majazi. Muannats majazi boleh. Atau muannats sedang kondisi jamak, jamaknya jamak taksir, itu boleh, ya. Paham enggak? Muannats ini kan muannats mufrad. Muannatsnya hakiki apa majazi? Hakiki. Hakiki. Muannatsnya mufrad apa jamak? Mufrad. Kalau mufrad harus dia pasangannya, baik khobarnya, fiilnya, sifatnya, badalnya, tawabi'nya, pakai mu'annas juga. Tapi kalau mu'annasnya sedang jama', jama' dengan syarat jama'nya jama' taksir, maka boleh dia pakai fi'il atau disifati atau badalnya atau khabarnya pakai mudzakkar. Sebagaimana dalam surat Yusuf, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Wa qala niswatun, niswatun perempuan apa laki? Perempuan. Tapi perempuannya jamak. Jamaknya bukan jamak muannas salim, jamaknya taksir. Ya. Jamaknya jamak taksir, dia boleh pakai fi'il mudzakkar. Qala, bukan waqalat niswatun. Bukan waqalat niswatun, tapi waqala niswatun. Waqala niswatun fil madinah. Begitu pula kalau mudzakkar, mudzakkar pakai jamak taksir, boleh dia selek pakai muannas. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Padahal para rasul semuanya laki, tapi kondisi jamak taksir boleh pakai isim isyarah muannas. Tilka, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Tapi kalau mufrad muannas hakiki, enggak, dia tidak boleh beda jenis, baik dalam fi'ilnya, isim isyarahnya, khabarnya, sifat dan tawabi' lainnya. Kalau yang lima jil tahun itu khabarnya lima jil. Iya. Al-miftah mubtada. Liman khabar. Mana buktinya? Buktinya dijawab huwa, huwa mubtada lil mudarrisi. Lil mudarrisi itu pengganti liman. تمرين السادس ضع الحركات أولا أكمل أكمل ما معنى أكمل إيه لم كابي سمبورنا كان أكمل الجمل الآتية أكمل الجمل سمبورنا كان كلمات كلمات بريكوت بوضع منتحكان اسم موصول مناسب isi mausul yang sesuai, isi mausul yang cocok. Apakah alladhi atau allati fil faradhi? Hah? Munasibin. Karena dia sifat dari isi mausul. Alladhi atau allati, hanya dua dulu pilihannya ya. Tapi bukan terbatas, sebenarnya isi mausul lebih dari itu. Fil faradhi, di tempat yang kosong. Naam, rukmul awal. Naam, tafadhal. Al-kitab al-ladhi al-makabilil mudarrisi. Naam, terjim. Kitab yang di atas meja itu miliknya Pak Guru. Sahih. Naam, al-thani. Al-qalam al-ladhi fil-khati. Fi. Fi-khati-bati. Fi-khati-bati. Maksurun. Maksurun. Terjim. Patah ya. Al-thalith. As-sayyaratu allati urajat min al-mustashfa al-ana bi-tabibi jadidi. Naam. Mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang milik dokter baru. Milik dokter baru. Kenapa pakai allati? Ya, karena dia muannas mufrad. As-sayyarah muannas. Ya. Ar-rabi'. Al-kalbu alladhi fil hadiqatil maridu. Terjem. Berada di bawah anjing yang berada. Anjing yang berada di dalam, yang berada di kebun. Hadiqah, hadiqah kebun. Hadiqah bermakna bustan, bermakna jannah. Naam. Anjing yang berada di kebun. Sakit. Sakit apa dia? Orang sakit. Kenapa pakai alladhi? Karena kebun karena al-kalb apa? Al-kalb mudhakkar mana? Mudhakkar, maka pakai alladhi, ya, alladhi karena dia mudhakkar. Al-khamis al-ladhi kharaja minal masjidil kana ibnul muadzin. Pemuda yang keluar dari masjid sekarang putranya muadzin. Putranya muadzin. Kenapa pakai alladhi? Karena mudhakkar. Karena dia mudhakkar, sahih, ya. Muadzin, muadzinun Nabi SAW fil Masjidil Haram Abu Mahdzura. Ya, muadzinnya Nabi SAW di Masjidil Haram di Mekah itu Abu Mahdzura. Setelah dia meninggal anaknya. Setelah dia meninggal anaknya lagi. Setelah dia meninggal anaknya lagi sampai 4 atau 5 generasi. Ya, muadzin Masjidil Haram. Bilal di Madinah. Kalau di Madinah muadzinnya 2, Bilal dengan Abdullah bin Umi Maktum. Kalau di Mekah Abu Mahdzura di Masjidil Haram. Ibnul Muadzini. Iya, Muadzini. Idhofah. Iya, idhofah polanya. Masjid. Naam. Kalau di ba'dahu. Tahta tahta syajarati libintil falahi. Terjem batah. Nah, bebek itu yang berada tahta di bawah. Syajarah. Syajarah. Inna syajarat az-zakum tu'amul athim. Hah? Apa syajarah? Pohon. Milik anak, iya, anak wanita petani, sahih. Kenapa pakai alladhi? Hah? Karena batah muannas, ya, sahih. Karena batah muannas, ya. Asabi' tafadhal. Al-baytul jadidul ladhi fi dhalika syari'u. Fi dhalika syari'i. Fi dhalika syari'i lil wazir. Lil waziri. Terjem. Rumah baru yang di jalan itu milik menteri. Milik menteri, sahih. Kenapa alladhi? Karena al-bait mudhakkar, sahih. Patokannya adalah al-bait. Ya, yang menjadi patokan mudhakkar muannats adalah isim zahir. Isim zahir yang sebelumnya. Ya, al-baitul jadidu al-bait. Lo al-jadid, al-jadid kenapa? Al-jadid mah sifat, ya. dia masih ikut ke al-bait. Tilkal battatu, yang jadi patokan al-battatu. Al-battatu itu isim zahirnya, bukan tilka. Ya, bukan tilka. Yang jadi patokan adalah isim zahirnya. Al-battatu mu'annath, maka pakai allati. Kalau tilka rusulu, pakainya gimana? Tilka rusulu, pakainya allati atau alladzina? Hah? Jamak taksir. Ah, itu boleh. Ada yang kadang-kadang isim mausul seperti itu. Ketika isim zohirnya, zohir lafaznya begini, sedangkan maknanya beda. Seperti rusul, zohirnya seperti mu'annath, pakai isim isyarah tilka. Padahal maknanya jama'atun minar rijal. Maka bagaimana? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Dilanjutkan dia pakai fi'il yang mu'annath atau pakai fi'il untuk jama'. Begitu pula qawm biasanya. Qawm. Kadzabat qablahum qawm Nuhin. Kadzabat qablahum qawmu. Secara lafaz boleh dikatakan sebagai mu'annath. Padahal secara makna qawm itu jama'atun minan nas. Jama'atun minan nas. Lanjut. Abdalul ladhi ba'da hadabbar fi sahlun jibdan. Pelajaran yang setelah ini pelajaran mudah sekali. Pelajaran yang mudah sekali. Gampang ya. Mengapa pelajaran setelah ini? Oh, gampang ya, tentang jamak. Nah, ada di mana? Manfaat minal fatahu. Hah? Manil. Manil fatahu alladhi. Manil fatatu al lati. Allati. Jalasat umamu amamal amamar amamar mudarisu mudari satu dia toli batun min talibatun min Malaysia. Sahih. Kenapa pakai allati? Karena muannath. Muannath, al-fatatu muannath. Terjem. Pemudi yang siapa? Siapa pemudi yang jalasat duduk? Siapakah pemudi yang duduk yang dekat dengan di depan murid guru? Iya, di depan guru. Dia murid atau dia pelajar dari Malaysia? Dia ya pelajar dari Malaysia. Siap poligami enggak? Hah? Siap poligami enggak? Belum. Ya. Kalau Malaysia itu sudah ini ya, masyarakatnya sudah bagus, sudah nggak alergi dengan poligami. Pemerintahnya juga bagus sekali, ya, bagus sekali. Ya nggak tahu gimana tuh cara ngedidik akhwat biar jadi kayak begitu. Ya. Pemerintah sebenarnya harusnya. Dulu kayak kita juga banyak yang poligami, mulai anti itu sejak zaman Soeharto, ah? Ya, sejak Butin pasang peraturan gak boleh aparatur negara nikah lebih dari satu. Wah, sejak itu alergi ya. Kalau dulu mah biasa-biasa aja. Buyut saya juga poligami, yang keturunan Yaman yang lahir di sini poligami dia ya. Tapi begitu yang bawahnya lagi, itu tadi zaman Soeharto lah mulai alergi. Harusnya pemerintah itu yang baik-baik begini yang di sebar. Berarti Pak ada jawabnya la hiya li na'am tarjim apa kertas itu yang di bawah meja punya mu ya Muhammad ya Khalid ya Khalid tidak dia punya teman yang Muhammad hiya li sadiqi ia punya sadiqi ia punya temanku namanya siapa? Muhammad ya. Ini belum kita pelajari ya. Ada yang mirip dengan sifat itu ada 3 tawabi' belum kita pelajari nanti. Di antaranya ini ya. Ini adalah badal. Ya li sadiqi. Siapa sadiqinya? Temanku. Maka i'rab Muhammad sama dengan sadiqi sama ya. Ini polanya mirip dengan sifat mausuf. Tapi beda bab. Ya kalau nahwu beda bab. Ya hadha huwa at-tamrin an ismi mausul. Ada yang allati, ada yang alladhi, al-kitab alladhi, al-battah allati. Ya untuk muannas maka pakai allati. Gampang ya? Gampang insyaallah, masih gampang. Al-kalimatul jadidah al-ammu akhul abi. Al-ammatu ukhtul abi. Al-ammatu ukhtul abi. Al-khalu akhul ummi. Al-khalu akhul ummi. Al-khalatu ukhtul ummi. Al-khalatu ukhtul ummi. Al-fallahu. Al-fallahu. Mustashfa al-wiladati. Mustashfa al-wiladati. Naam. An iqra' thumma tarjim. Al-ammu akul abi paman dari pihak ayah. Ya, paman saudara ayah ya. Paman itu saudara ayah. Ada di mana, Bu? Al-ammatu ukhtul abi. Ukhtul abi. Abi, naam. Al-ammatu saudari ayah saya. Ya, bibi itu adalah saudari ayah. Al-khalu Al-khalu akhul ummi bibi saudara ibu. Saudara ibu. Sahih. Ada di mana Al-khalatu akhul ummi bibi saudara ibu. Saudari saudari ibu. Saudari ibu. Sahih. Ada di mana petani. Thumma mustasfal wiladati rumah sakit bersalin. Sahih. Al-wiladah melahirkan atau bersalin ya. Al-ab wal um ya, ini kalau kurang lebih tentang pohon nasabnya. Al-ab wal um. Al-ab wal um nisbat dari anak tentu saja ya. Al-ab wal um ayah ibu. Thumma akhuhu akhuhu al-am. Ini saudara selevel ya. Al-am selevel. Akhul abi. Akhul abi. Al-ammatu ukhtul abi. Al-ammatu ukhtul abi ya. Anak dari al-ab dan al-ab al-ibn atau al-bint. Kemudian ke samping yang saudara-saudara ibu. Al-khalu. Al-khalu akhul ummi. Al-khalatu. Al-khalatu ukhtul ummi ya. Ini nasab yang ke samping ya. Lalu ini ntar bisa punya anak lagi ya. Dan sudah kita sebutkan sebagiannya. Al-am kalau punya anak bisa dia ibnu am, bisa dia bintu am. Ibnu am, bintu am. Anak paman laki-laki, anak paman perempuan ya. Begitu pula al-ammah. Al-ammah bisa punya anak lagi. Ibnu ammah, bintu ammah. Ibnu ammah, bintu ammah. ya. Kalau ini dinisbatkan kepada si anak, ini mahram. Sedangkan ini bukan, ya, ini bukan mahram, ya. Bukan mahram. Ini ke sini mahram, ini ke sini mahram, ini ke sini bukan mahram. Al-khal begitu pula, al-khal bisa ya diturunkan ke bawah, ibnu khalin, bintu khalin, anak dari khal, ya, anak dari paman dari pihak ibu. Al-khalatu, anaknya ibnu khalatin, bintu khalatin, ya. Ini yang pohon nasab dari ayah dan ibu bisa diturunkan ke anak, ya. Kalau dalam faraid, dalam faraid yang sini tidak dapat waris, yang ini tidak dapat waris, ya. Yang ini dapat, ini dapat, ya. Yang ini dapat, ah ini nggak dapat, ini nggak dapat. Yang ini saja, ini dapat, ya. Ini dan ini tidak dapat, ya. Itu dalam faraid maupun dalam perwalian nikah. Perwalian nikah yang ibu gak dapat. Loh kenapa ini tidak adil? Kita kan senasab dengan bapak, dengan ibu, kenapa tidak dapat, ya? Saya bilang itu dapat waris juga ada ruginya. Kalau si anak atau kerabat yang satu jalur bapak ada yang membunuh orang, itu diatnya ikut nanggung, bayar diat. Miskin ikut nanggung, yang laki-laki itu, yang berhak dapat waris ikut nanggung bayar diat, ikut nanggung bayar diat. Apakah diat luka atau diat bunuh orang atau diat pukul kepala gila, itu wajib patungan. Yang wajib, yang berhak dapat waris wajib ikut patungan, wajib ikut patungan. Bukan enaknya doang, ya, rugi juga kalau ada denda-denda uang dalam kitabul hudud. Kalau saya punya adik perempuan, ya. Anak itu ad-dars ats-tsalits 'asyar, hadha ad-dars 'an khitabatil jama'. Ini tentang khitab domir-domir dan fi'il jama', ya. Ya, tentang khitab yang jama'. Naqra awalan hadha an-nass. Man haulai al-fityatu at-tiwalu ya Ali? Hai. Man haulai al-fityah? Fityatu. Fityah ada di surat Al-Kahfi. Man haulai al-fityatu at-tiwalu ya Ali? Man haulai al-fityatu at-tiwalu ya Ali? Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Min aina hum? Min Amerika. Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Ahum zumala'uka. Naam hum zumala'i. Naam hum zumala'i. Hum fi fasli. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Ahum mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakariya wa Musa wa Abdullah. Asma'uhum Yasirun wa Zakariya wa Musa wa Abdullah. Wa man haula'ir rijalul qisaru? Wa man haula'ir rijalul qisaru? Hum hujjajun. Hum hujjajun. Min aynahum? Min aynahum? Ba'duhum min as-Sini wa ba'duhum min al-Yabani. Ba'duhum min as-Sini wa ba'duhum min al-Yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Aina Musa wa asdiqa'uhu? Dhahabu ila al-mat'ami. Dhahabu ila al-mat'ami. Naam, ila aina ad-dawr? Siapa yang tadi? Giliran siapa? Naam, tafadhal iqra' jumlatan thumma tarjim. Man haula'il fityatul al-fityatu al-fityatul tiwalu ya Ali Siapa ini pemuda-pemuda yang tinggi? Siapa para pemuda ini? Siapa para pemuda yang tinggi ini? Ya Ali. Iya, siapa para pemuda yang tinggi ini wahai Ali? Al-fityatu. Al-fityatu jama'ul fata. Al-fityatu jama'ul fata. Asas. Mas. Mana dia? Ya ini dia. Ini pakai ini. Asas. Bisa? Ini nih. Coba jangan berat aja. Biar mantik. Hah? Iya, iya. Asas. Masih oke enggak bisa ya? Masih baik. Hah? Masa? Semprot aja pakai ini. Ntar. Ada. Hati-hati itu. Hah? Gatal-gatal nanti. Hah? Enggak kerasa. Di dalam baju enggak kerasa. Baju. Hah? Seperti yang daripada ini, kalau ada. Enggak kerasa? Kalau masuk ke tas, jadi. Ya. Al-fityatu jama'ul fata. Al-fityatu jama'ul fata. Ya. Jamaknya adalah jamak dari al-fata, para pemuda. Al-fityah. Ah, itu dia. Iya, ntar bentar lagi mati dia. Dan ntar mati dia. Al-fityah jama'ul fata. Al-fityah itu jama'ul fata. Al-fata, pemuda, laki, ya. Al-fityah jama'ah. Kalau al-fata itu jama'nya fatayat, ya. Makanya fatayat NU. Fatayat NU sudah sesuai dengan kaidah bahasa itu, ya. Tapi kalau yang ikut ibu-ibu itu gak sesuai, ya. Fatayat itu pemudi, ya. Ibu-ibu punya anak lima gak sesuai dengan bahasa Arab, ya. Mantan mantan mudi, ya. Ya, al-fatayat jam'ul fatatu. Kalau al-fityatu jam'ul fata. At-tiwalu, at-tiwalu jama'u tawil, ya. Tawil untuk mudzakkar mufrad. Kalau untuk jamaah, jamaknya at-tiwalu. At-tiwalu. Naam, ada di ba'dahu. Ya. Hum. Mereka pelajar baru. Mereka para pelajar baru. Zohira ini di jamiah, ya. Mereka para mahasiswa. Para mahasiswa baru. Hum tullabun. Tullabun jam'u talib. Talibun jamaknya adalah tullabun. Kalau talibatun, talibatun. Nanti biasanya ada itu untuk nas, untuk perempuan, ya. Tapi kita laki-laki dulu. Tulabun jama'u talibun. Jududun, jududun jama'u jadid. Jadid jama'nya jududun. Naam, ada di mana hu? Ayyahu. Dari mana mereka? Dari mana mereka? Al-jawab. Amerika. Dia berasal dari hum. Hum, mereka dari Amerika. Dari Amerika. Amerika mana? Amerika kan besar. Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Hah? Kalau Amerika dimutlakkan seperti ini, al-muradu bihi al-wilayatul muttahidatu al-amrikiyah. Yang dimaksud adalah United States of America. Kalau dimutlakkan seperti ini, kalau bahasa Arabnya al-wilayatul muttahidatu al-amrikiyah, United States of America. Ya orang-orang Amerika ya, tinggi-tinggi. Alini Pak Adamu. Kuntum ala uka, naam kuntum ala ikun fi fasli. Apakah mereka teman-teman kamu? Ya, mereka teman-temanku. Mereka satu, mereka teman dalam satu kelas. Ya, mereka di kelasku. Mereka di kelasku, ya mereka berada di kelasku. Zumala'u, zumala'un. Zumala'un jama' dari zamil. Zamilun jama'nya zumala'un. Hadha zamili, haulai zumala'i. Zumala'i jama' dari zamil. Alladhi ba'dahu. Ahum mustahidu, mujtahiduna. Mustahiduna, apakah mereka, apakah mereka mujtahidun, apa talibun mujtahidun? Hah? Murid ya rajin. Hah? Mujtahidun ya? Apakah mereka, apakah mereka, mahasiswa yang rajin? Iya, apakah mereka mahasiswa yang rajin? Mujtahiduna gampang, dia jamak dari mujtahidun. Ini yang bentuk gampangnya, jamak muzakkar salim cukup ditambahkan waw dengan nun. Cukup ditambahkan waw dengan nun. Salima jam'i amirin wa mudhnibi. Irfa' bil wawi wa bi yajrur wa nsibi. Salima jam'i amirin wa mudhnibi. Rafa'nya dengan waw, mansubnya dengan ya. Jama' mudzakkar salim, jama' dari amir dan mudhnib. Ini mudhnib, sifat. Sifat ketika dibentuk jama' muzakir salim, jama'nya cukup ditambahkan waw dan nun. Yang susah tuh jama'-jama' yang ini, makanya saya yang tulis yang ini. Ini jama' taksir, ini yang susah. Rima tinggal tambah waw dan nun saja. Ala di ba'dahu. Mas, mereka mahasiswa yang rajin. Sahih. Min al-awwal. Ma asma'u, ma asma'uhum, asma'uhum, asma'uhum Yasirun wa Zakariya wa Musa wa Abdullah. Terjemah nama-nama mereka. Nama-nama mereka adalah Yasir, Zakariya, Musa dan Abdullah. Naam, asma'uhum asma'un jama' dari ismun. Ismun jama'nya adalah asma'un. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Al-asma' jama' dari isim. Allah memiliki nama-nama yang paling bagus, asma'un. Nama-nama mereka adalah Yasir, Zakaria, Musa, Abdullah. Naam, alladhi ba'dahu. Waman ha'ula rijalul qasir, rijalul dan siapa mereka, siapa dan siapa para laki-laki dewasa yang qisar pendek. Yang pendek itu. Yang pendek ini haula'i itu isim isyarah qarib. Ya, para lelaki yang pendek ini ya ar-rijalu, ar-rijalu jamak dari rajul, gampang ya. Ar-rajul jamaknya ar-rijal. Ar-rijalu, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin para wanita. Kenapa? Laki-laki yang ngasih nafkah. Makanya di hadis Nabi SAW perintahkan wanita taat sama suaminya. Dia sudah nafkah, sudah susah menafkahi. Gantinya kewajiban untuk taat kepada yang ma'ruf, kepada yang suami. Kalau sekarang kebalik, ya, suami kerja, semua gajinya dikasih ke istri. Terus suami yang minta jajan ke istrinya. Ini mah kebalik. Kalau nas ayat bima anfaqu min amwalihim, laki-laki yang ngasih nafkah, bukan suami minta jajan. Suami minta ini nggak tahu nih sistem dari mana ini. Sistem mana sini? Romusa. Sistem Romusa. Itu. Hah? Apa? Orde baru. Ini. Itu bukan sistem Islam itu. Hah? Iya makanya. Gajinya udah ketahuan, susah. Password doang kasih. Iya, uang jajan doang kan. Dikasih uang jajan doang. Oke, anak-anak. Eh, tidak sesuai dengan nas Quran, ya, ar-rijal. Hah? Makanya itu salah satu yang kurang bagus juga. Ya. Kalau saya larang istri saya kerja, enggak usah kerja, ngapain? Ya. Kalau wanita punya duit, cikal bakal sombong. Kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Hah? Tidak mengapa, tapi hukum masalahnya wanita itu kerja atau tidaknya mubah. Tidak wajib, tidak pula sunnah. Ya, mubah. Dalam artian boleh, pilihan dia kalau dia mau bantu-bantu silakan. Kalau tidak mau enggak bisa dipaksa. Kalau tidak mau tidak bisa dipaksa. Kalau nolak misalnya minta suami hukum asalnya mubah. Ketika diminta suami, sebenarnya yang bagus bagi istri ya dia taat ya, karena masuk ke dalam ketaatan secara umum. Menolaknya boleh apa dalam? Kalau secara hukum asal itu mubah. Ya. Terlebih lagi, nah ini sebenarnya bahasan panjang. Dia itu istri, ada kalanya dari keluarga kaya, ada kalanya dari keluarga menengah, ada kalanya dari keluarga miskin. Itu para ulama juga dibahas. Bahwa ketika dia dibebani pekerjaan itu disesuaikan dengan kondisi keluarga dia juga, dengan adat istiadat daerah itu juga, adat istiadat suku dia, itu pertimbangannya banyak itu. Kalau istri lebih bisa mengganggu waktu masa. Hah? Ya jadi dia minta jajan. Ya jadi dia minta jajan, sistem minta jajan. Ya, itu enggak bagus ya. Kalau di kampung suami istri pesawat. Hah? Kalau di kampung itu suami istri pesawat kebangun. Ya adat, berarti adat daerah situ. Iya. Itu adat situ. Biasanya itu pun gak full, dia terus pulang masak, iya. Bawain makanan. Tadi potong dulu, kan baru kasih istri itu minta lagi gak apa-apa ya? Hah? Simpon. Iya. Minta lagi gitu. Buku tabungan sama ATM-nya dia megang. Sama aja. Kalau buku tabungan sama ATM dia megang. Ribet lah. Enggak, itu pokoknya yang sesuai nas Quran itu udah paling bagus. Makanya itu yang pun dianjurkan oleh Ibnu Jauzi di Sahihul Khatir. Bagusnya itu istri kagak usah tahu berapa gaji. Al-Qasir. Al-Qasir jama'hu al-Qisar. Satu wazan sama Tawil At-Tiwal. Tawil At-Tiwal. Al-Qasir Al-Qisar. Satu wazan dia. Ya, Al-Qisar. Ada di bawah kosir pendek. Hum hujjajun. Mereka adalah orang berhaji. Mereka adalah ya, atau gampangnya para jamaah haji. Hujjajun. Hujjajun jamaah dari hajun. Jamaah dari hajun. Hajun, hajun wahidun. Mufradun mudhakkarun. Amma hujjaj jamaatun. Minal hujjaj. Jamaah banyak. Ya. Naam, ada di mana hu? Min aina hum? Ya. Tarjim. dari mana mereka? Kalau tiba ada hu? Ba'duhum minasfaili wa ba'duhum minal yabani. Sebagian dari Cina dan sebagian dari Jepang. Sebagian dari Cina, sebagian dari Jepang, ya. Tapi orang Cina, orang Jepang sekarang udah tinggi-tinggi, ya. Mereka gizinya udah bagus, nggak pendek lagi. Hah? Dulu kali ini, ya. Jemaah hujaj minasin, ya. Tapi kalau yang pakaiannya begini, ini biasanya Cina. Dan itu masih ada yang model pakaiannya begitu sampai hari ini. Biasanya Cina-Cina dari desa suku Hui biasanya. Hah? Itu ya ada itu suku. Enggak, tapi kalau yang jamaahnya masih pakaian begini, ada kaum muslimin suku Hui. Hui itu mayoritas muslimun. Kalau yang mayoritas suku Cina kan Han. Kalau Han itu penyembah berhala. Kalau yang Hui, Hui itu Cina muslim, kulitnya lebih coklat daripada yang Uyghur. Uyghur dulu itu negara sendiri, Turkistan. Negara sendiri Turkistan. Ketika Soviet mencaplok Asia Tengah, Cina mencaplok situ, dibantu Soviet. Dibantu Soviet. Aslinya dia negara sendiri, Turkistan. Etnisnya beda, bahasanya beda. Dia dari ras, ras Turk, yang itu ke Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, itu satu bangsa sama mereka. Sampai Turki, Asia Tengah, itu satu ras. Itu mah beda, beda suku itu. Ya. Ada teman sekelas saya dari situ dulu pas kuliah, dari Uyghur Xinjiang. Hah? Ada yang sipit, ada yang belum, nggak terlalu sipit seperti orang Cina. Ya bukan, mereka yang beda, suku yang beda sama Cina. Nah, Cina hujjaj, jamaah haji Cina itu banyak yang masih pakai mobil. Kalau istilah kita namanya jamaah haji koboy, ya, dia ke sono haji, tidur di Masjidil Haram, tidur di Masjid Nabawi. Yang susah dia ketika di Mina. Di Mina biasanya tidurnya di masjid kotor sama masjid apa itu, Masjid Namirah, sama satu lagi ada masjid yang besar. Dia gak ada hotel, gak ada hotel, gak ada pondok di Mina. Mina kan pondoknya sesuai jatah gelang, jatah gelang, dia gak punya gelang, tidur di masjid. Sempat saya main ke masjid itu, wah banyak jamaah. Hah? Aslinya tidak, tapi Saudi itu tidak menghukum pelanggar-pelanggar seperti itu. Aslinya sebenarnya peraturan negara tidak. Tapi begitu mereka sudah masuk di Mekah, itu biasanya gak ditangkap. Gak ditangkap, dia sudah. Biarin saja dia haji, biasanya. Kecuali mah yang kemarin, corona. Karena itu kan ada wabah segala macam. Dan orangnya mudah sedikit diaturnya, ya. Baru ada penangkapan. Tapi kalau yang dulu-dulu enggak. Hatta polisinya udah pada tahu, ini orang pada kagak punya gelang semua di masjid ini. Dibiarin aja. Berarti kota-kota gede orang satu. Hah? Berempat gitu itu berarti. Biasanya mereka cuma punya, mereka cuma bayar paspor, paspor, visa, pesawat. Habis itu enggak keluar duit lagi biasanya. Backpacker gitu ya. Hah? Backpacker. Iya, backpacker. Kalau kita bisa enggak? Kalau di kita sudah sulit. Sudah sulit, karena apa? Karena dari penerbangan kita itu sudah ada persyaratan, kalau mau paspor umroh keluar harus ada travel, harus ada travel, surat izin travel, fotokopi surat izin travel, travel mana, ya susah. Kalau di sana mah nggak pakai gitu-gituan. Makanya haji sama umroh negara sana murah-murah, di kita mahal. Mahalnya di mana? Ya, diduitin di travel, diduitin lagi sama pemerintah. Besar biayanya. Hujjaj, hujjaj minasin. Pas mampir ke masjid ini, sendal saya hilang. Di masjid itu. Sendal baru beli itu, sengaja biar gak capek jalan, hilang. Nanti Pak Adahu. Aina Musa wa Asdi Ka'ubu. Kemana Musa dan teman-temannya? Boleh tiba-tiba, Arhu? Dhabu ilal Makani. pergi ke kantin. Mereka pergi ke kantin. Mereka pergi ke kantin. Asdiqa'uhu asdiqa' jama'u sadiq. Mana tadi ya? Sadiq jama'u asdiqa'un. Asdiqa'un jam'uhu jam'u sadiq. Ya. Dhahabu fi'il untuk jama'. Sudah kita tulis ya, sudah dihafal harusnya. Dhahaba dhahaba dhahabu. Ya. Naam, naqra maratan ukhra. Man ha'ula'il fityatu tiwalu ya Ali? Man ha'ula'il fityatu tiwalu ya Ali? Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Min aina hum? Hum min Amerika. Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Ahum zumala'uka? Naam, hum zumala'i. Naam, hum zumala'i. Hum fi fasli. هم في فصل. أهم مجتهدون؟ أهم مجتهدون؟ نعم هم مجتهدون. نعم هم مجتهدون. ما أسماؤهم؟ ما أسماؤهم؟ أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله. أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله. ومن هؤلاء الرجال القصار؟ ومن هؤلاء الرجال القصار؟ هم حجاج. هم حجاج. من أين هم؟ من أين هم؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. أين موسى وأصدقاؤه؟ أين موسى وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطعم. ذهبوا إلى المطعم. نعم. هذا ثم التمرين الأول. حول المبتدأ. حول ما معنى حول؟ ubahlah al-mubtada mubtada fi kullin pada tiap-tiap minal jumalil atiyati ya dari kalimat-kalimat berikut ila jam'in ke bentuk jama' bentuk jama' majmuk misal hadza talibun ya jadi jama' Isim isyarahnya pun jama' ha'ula'i isim isyarah jama' isim isyarah untuk jama' mudzakkar maupun mu'annas ha'ula'i ha'ula'i tullabun tullabun jama'u talibin yeah. Untuk uqala untuk yang berakal baik laki-laki maupun perempuan ha'ula'i ha? Apa? Bisa alladina. Alladina isim mausul. Ini kan isim isyarah. Dokumul awal. Siapa? Coba tak? Haulai tujjarun. Terjem. Ini pedagang. Ini pedagang. Mereka. Mereka ini adalah pedagang. Sahih. Al-thani. Allah Taala tahu siapa? Ah sigit. Ada hujjun. Haulai hujjajun. Terjem. Ini adalah haji. Ini adalah para haji. Ya mereka ini adalah para ini adalah haji. Haji sahih. Kalau di mana pun. Ada rajulun. Haulai rijalun. Haulai rijalun. Terjem. Ini seorang laki-laki. Mereka ini seorang. Mereka ini laki-laki. Mereka ini para lelaki. Mereka ini para lelaki. Nah, kalau di mana pun. Haza kabirun. Kabirun. Haza kabirun. Haulai kabirun. Haulai lihat, lihat, lihat di itu. Haulai. Haulai kabi dari kibarun. Kibarun. Naam, terjem. Mereka besar. Besar. Kalau kabirun dimutlakkan itu besar badannya. Besar badannya. Mereka ini terjemahnya mereka ini. Mereka ini besar badannya. Besar besar. Ya, mereka ini besar besar. Kalau besar dalam pikiran apa tadi? Kibar juga. Kalau besarnya dalam hal ilmu juga kibar. Makanya MUI Saudi namanya Hayat Kibaril Kibaril Ulama. Hayat Kibaril Ulama, lembaga ulama kibarnya Saudi. Ya. Ada di mana tu? Ada Saudi, ada Kibar. Tarjim. Mereka ini. Mereka ini kecil, sahih. Sigarun, kibarun. Lari pada hu. Amin al-awwal. Tepada. Hada qasirun. Ini kecil. Ha'ulai qisarun. Mereka ini pendek. Iya, mereka ini pendek, sahih. Lari pada hu. Hada tawilun. Ha'ulai tiwalun. Haulai tiwalun. Terjem. Ini tinggi. Mereka ini tinggi. Mereka ini tinggi. Sahih. Nanti mana tu? Ada waladun. Haulai awladun. Ini anak kecil laki-laki. Mereka ini para anak laki-laki. Iya, mereka ini para anak anak. Nanti mana tu? Anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Mereka ini anak laki-laki. Nah, abnaun. Ada tiba ada hu. Ada amun. Haulai a'mamun. Haulai a'mamun. Terjem. Ini paman. Pihak? Nah, ayah. Naam. Mereka ini. Mereka ini para paman. Para paman, sahih. A'mamun para paman. Berarti mana tu? Ada syuyukun. Haulai syuyukun. Haulai syuyukun. Terjem. Ini orang tua. Iya, mereka ini. Mereka ini para orang tua. Iya, mereka ini para orang tua. Hada huwa jama'un. Ini jama'. Yang ini jama' taksir, ya. Ini adalah jama' taksir, bukan jama' mudzakkar salim, bukan pula jama' mu'annas salim. Tadi teman-teman nanya, ini polanya apa jama' ini? Polanya macam-macam, banyak sebenarnya. Tapi ini diantara polanya, ya. Tadi ada yang nanya, polanya gimana ini menentukan jama'nya? Polanya banyak sebenarnya. Diantaranya fu'alun. Fu'alun, tullabun, hujjajun, tujjarun. Wazannya fu'al. Fu'alun. Hah? Dia masuk wazannya bagaimana? Nasma'u minal Arab. Kita dengar orang Arab bagaimana? Intinya ngapalin ya? Iya. Nasma'u minal Arab. Fi'alun, qisarun, tiwalun. Sigarun, kibarun, wazan, fi'alun. Bisa juga fu'alaun, fu'alaun, ulama'un, zumala'un, khutaba'un, wazan, fu'alaun. Bisa juga wazan af'alun, a'mamun, awladun, abna'un. Ya, itu wazan af'alun. Ini diantara wazan-wazan dari jama'ah. Ya, sebenarnya ada lagi yang lain. Ada yang tanyakan? Silakan. Tentang dari sini jama' atau isim mausul untuk mudzakkar dan mu'annas. Ya. Yang bisa dijama'nya apa? Hah? Kata bihadzal qadr subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.